memperbaiki penyakit paru-paru yang pernah terinfeksi menggunakan herbal apa dok? Terus yang kedua obat herbal apa yang menyebabkan asam lambung dua dari dua orang? Saya pernah buat postingan waktu itu di Instagram sih ya, di IG ya, itu khususnya buat yang paru-paru ini ya, tapi itu case-nya memang TBC sih ya. Tapi secara umum bisa dipakai juga bagi Anda yang mungkin mengalami paru-paru yang kena infeksi. Hashtag-nya itu resep TBC JSR, nanti coba dilihat ya, resep TBC JSR, hashtag-nya itu nanti bisa dilihat. Itu insya Allah akan sangat membantu juga bagi yang kena infeksi di paru-paru. Kemudian asam lambung saya sering naik, padahal 5 tahun saya nggak makan pedas atau kecut, apa yang bisa disarankan? Ini juga sebenarnya sudah ada postingannya, tinggal dilihat kalau mau lihat ya. Tapi salah satu yang saya sarankan kepada orang-orang yang mengalami case seperti ini itu adalah mengkonsumsi talbinah. Talbinah itu adalah tepung gandumnya Nabi, yang situ Nabi katakan itu menenangkan, ya menenangkan, talbinah itu menenangkan. Jadi tambah lagi mungkin dengan mengkonsumsi beberapa jenis probiotik ya, saya sarankan mengkonsumsi probiotik ya. Apapun nanti mereknya silakan cari aja, ditambahkan dengan minum rempah-rempah yang sifatnya hangat seperti jahe, serai dan pandan. Nanti jahe, serai, pandan itu nanti direbus aja, kasih air panas gitu kan atau air dispenser, kasih madu sedikit, diminum pagi dan mau jelang tidur. Insya Allah akan membantu. Tepung ya, tepung saya sangat atau kurang saya anjurkan pada orang-orang yang sakit lambung kayak begini, karena biasanya bikin bloating ya, jadi bahkan dinding-dinding usus itu atau mungkin fili-fili usus itu akan terbuka gitu kan. Itu salah satu yang saya sarankan untuk dikurangi ya, tepung-tepungan ya, tepung-tepungan, minyak-minyakan, gula pasir ya, itu juga dikurangi dulu. Pak,